terima kasih buat semuanya. Mending ora dhuwur. MC boro-boro. Kita kan wis ngirim lagi wingi ku. Kok ayo. Apa mau ngirim? Bentar Irma. Aane ke lagu butuh kamu sunatan. Kok mani jazz bene ya? Yang ganteng-ganteng. Panitia, panitia ke.

Oh, tindakan tindakan ada sampai setindaknya kita dan dia masalah dipikir dua kali. Peace. gak seniman? Iya, aku seniman. Kang Lurah kepengennya seniman ku deh. Pak Lurah ku. Kang Lurah sekorip ku. Kang Lurah Darna. Ya wis punten deh, dedeh ndur panggung. Ibu Titi, Bapak Charlie sekeluarga. Sebelah tangan, sang yang dibalas pengkhianat. Bos. Oh bener kan? Bener. Alkoholik melodi. Di sing. Mingguri. Mister Kolik. Sing 28. Hey. Hai Johnny. Jogetnya karo Putri deh, ayo. Wah, terima kasih Putri. tur goyak lewane. Yeah. blower kini panggungnya kita ki. Thank you.

bos cabe. cinta. Cara nih cinta. Iya. Pernah terjalani.